Biarkanlah aku mencintaimu, walaupun dirimu bukan lagi milikku. Biarkanlah aku menyayangimu sampai mati. Biarkanlah aku kini sendiri. Dulu memang aku yang tinggalkan dirimu. Biarkanlah aku menangis lagi sampai mati. Semua aku jalani, karena semua kesalahan diri.